kalian, lebih khusus binikmatil iman wal Islam yang telah diberikan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara sekalian, untuk kita segera syukur kepada subhanahu wa ta'ala malika camdama hamdir balan. Kami masih dua lama dengan mahrib dilaksanakan insyaallah hari Kamis tanggal 19 Februari pun, yang mengambil tema pedih halal dan dalam kerja. Sebagai pembicara Mukarram Kiai Haji Ma'rufin, Ketua Komisi FAMUI, Ketua Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, Bapak Insinyur Haji Arif Usain, beliau adalah CM Kandatel Bekasi. Sementara nanti Alustad Dr. Sajad Humaydi dari Turlemga di Alustandung. Itu kami bawa untuk jemaah menghadir. Tentunya yaitu berdengan setelah Februari 2 di Masjid Isan 4 jam 12 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya informasi yang kedua dari Masjid Agung As-Salam, DKM Masjid Agung Das As-Salam, mengucapkan terima kasih atas bantuan infaknya yang telah pul sebelah 206.000 dan hari kami dari juga yang menamikan itu nya sampai sini nama Masjid DKM As-Salam yang Syahmandi nomor 007111 itu yang berkabisan. Lanjut sebagai cara pada ini itu yang terhormat Al Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Khalid yang telah di atas. Untuk jika kami pekan Kiai Dr. Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallam. Allahumma ta'ala anil karim. Mautulina syaitajim. Wa inna Ibrahim asmala an tahira baitia ta'ina wa'akifina warruqisun. Ma'arohimullah. Hormat kita tanjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umatnya pertama tapi tolak mak. Yang kedua, saya syukur dengan kemarin baru sepekan hilang pelaksanaan ibadah dalam tujuh salah Allah dan pun gaduh. Selanjutnya dan mak kita yang sama nyerupang mudah-mudahan di haji mabur dan murahmin. Belum juga mudah-mudahan Allah melakukan rezeki dan kesetan sehingga berikutnya bisa menuhi undang Allah. Dinamum dari pepatah mengatakan as-iman wa izi ghairihi, kebahagiaan itu mengepelan peristiwa lain. Masri mempelai peristiwa ya di banyak berkebahagiaan itu. Makanya penting kalau sepati ibu menghadapi dan hadapan itu terjadi perubahan sekaligus juga pelajaran yang berharga di situ. Saya kemarin dengan rombongan karena kebetulan ngambil ya 20 hari ya, alhamdulillah lancar walau sempat karena ada monitor TV langsung ke lokasi di Mina di daerah 68 yang luka sampai seorang ya tangannya kakinya sehat sama kebanyakan orang itu afdol ya lupa keselamatan padahal Islam itu asal kata dari aslama ya islimu artinya selamat dan menyelamatkan seluruh ajaran Islam itu selamat dan menyelamatkan. Kalau saya Bapak Ibu renungkan zakat saja itu selamat dan menyelamatkan. Cukup 2,5% saja. Paling banyak 20%. Kenapa tidak 70%, 50%? Selamat dan menyelamatkan. Kita saum saja disunahkan untuk makan sahur dulu. Supaya selamat dan menyelamatkan. Salat yang kita kerjakan itu lihat itu hanya 2 waktu. Kemudian 2 waktu dan 5 waktu. Walaupun puasanya kayaknya nilainya 10 waktu. Itu pun selamat dan menyelamatkan. Coba kalau jadi 50 waktu sholat itu setengah sekali sudah sholat. Kalau jadi 20 waktu itu 1 jam sekali. Walaupun hanya 5 waktu itu banyak yang belum sholat sampai saat ini. Karena itu Bapak dan Ibu saya termasuk. Kalau habis sholat itu selipkan itu teman-teman kita yang sengaja yang belum paham sholat. Akan harus. Kalau saat tasul ni doa yang wajah musab kita akan sus. Hadis kan. Bilmi syal'i khaybah. Ciri kundun i seseorang. Wal khaybah dan lam iya lam hidnya. Sia eko sia tanggal. Sega semajib sewibu sholalaihu. Aran adan dan tarik mengerat sholat. Itu cukup itu. Imdur hidupnya. Tiba-tiba lo ingin paham. Kan tak usah tarik berjamaah. Nah. Kedua. Saya melihat haji juga sama. Zaman Rasul memang jumroh itu ba'zu. Karena jumlah ada kan 1000. Yang ada 150. Bisa bayang kalau 20 dengan kondisi minah sekarang ini. Ingin bisa sebadan zuhud. Kalau jasa sudah kembali dalam yang bersamaan, kejar dazur mana makna amat dan lamat. Hanya dahab mamihina kan, buat jumrah itu demi keselamatan bukan 24. Jadi bahkan Syafi'iyah, pengikut Syafi'i, boleh jumrah itu jamak. Sholat yang pokok bisa dijamak, bisa dikosor. Kita pergi ternyata padat, boleh lagi nyakit mah. Semua mikiran, saya melakukan jumrah sam. Ini demi kematan. Taat, catatan masih terjadi. Lah itu. Bahkan dalam hali boleh bak tubuh sampai zuhur itu. Banyak teman saya yang sengaja tidur situ sejuk subuh langsung lancar ya. Karena caranya si lulu langsung itu lancar. Nah kebanyakan teman-teman kita yang ngejar afal itu ngejarnya waktu. Ya pendapat saya alim Allah hanya af itu buk waktu. Tapi sah dan selamat. Itu yang penting, sah dan selamat. Ngejar afdol tapi menciderai yang lain, menyakankan itu malah jadi doa. Bahaya lagi Imam Ja'far mengatakan afdol itu ternyata bukan waktu, bukan jumlah batu, bukan kena atau tidak kena, tapi baru afdol apabila sepunjuroh wacetan yang pada diri kita sudah paling penting. Bukan jumlahnya apa nafar sani, apa nafar awal, apa 70 atau 49, kena atau tidak kena. Yang paling penting pulang haji katanya, setan yang ada dari kita hilang. Karena hakiknya merju itu mengeluarkan setan yang ada dari. Karena itu apakah dia mabrur, mabrur haji dia. Dia bukan oleh-oleh punten, bukan kacang Arabnya, bukan kurmanya, bukan apa cincinnya, bukan emasnya, bukan karpetnya yang lihat, bukan kadal Mesirnya gitu ya, banyak yang beli. Tapi bagaimana caranya menghilangkan watak setan yang ada pada diri kita, itu yang paling afdol. Nah kalau lihat ke situ berarti mau jam 3, mau jam 4, mau pada zuhur, mau subuh, silakan. Nah itu yang pertama. Karena itu hadirin rahimakumullah, bagus saya dapat buku dari Pak Ustadz Muhammad kemarin, itu terjemahannya bagus itu. Di situ ada khusus ya, jumrah ini. Satu. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 125, di situ ada anjuran Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan khusus kepada kita juga. Wa ahidna ila Ibrahim wa ma'ina tahir dia. Ta'in wal akifina barukais. Ini memintakan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku itu. Littofin bagi orang Yahwah. Wal akifin dan orang-orang yang beriktikaf. Warukais sujud dan bagi yang ruku dan sujud. Maknanya sholat. Nah, jadi ayat ini jadi dasar bahwa Ka'bah itu tugas kita menyucikan. Makanya pertama kalau lihat hadis Ibnu Abbas kan yang maksud al-bait menyucikan mah itu adalah pertama dapur tengkar naham khususnya di Ka'bah. Kalau di lapangan dirin rahimakumul aduh itu pertengkaran itu sering setiap tawaf ada saja bertengkar. Sedangkan tawaf kaslah tawaf itu seperti sholat. Jangankan bertengkar kata orang Sunda culang cileng luak liat ya, la lirik sana ini itu sudah kurang sempurna tawafnya. Kalau saya Bapak Ibu pengkaputan tim maka tujuh baran karena tidak mensucikan Ka'bah. Makanya kalau ada yang keinjak kakinya yakini itu enggak sengaja. Kamu seakan luar biasa langsung lagi berbentengkar sudah itu tidak menyucikan Ka'bah. Itu saat innal ghadaba minasy syaitan. Sesungguhnya marah itu datang dari setan. Jadi kalau kita bertengkar, itu saat itu setan senang di situ. Maka makin hari semakin banyak yang bertengkar ketika mengelilingi Ka'bah, maka semakin banyak orang yang tidak menyucikan Ka'bah itu. Makanya khususnya jamaah yang akan pergi haji, ini itu yang namar ketika tawaf itu. Kita khusyuk di situ, bahkan perluskan doa supaya kita tersucikan. Kedua, yang dimaksud kedua antohiro baiti itu adalah tidak perpenampilan. Jadi kalau siapa hadirin masuk untuk tawaf, wikor itu sopan. Salu bil wikor wal khosyah, salat kalian dengan sopan dan rasa takut. Jadi ketika kita pernah kita sopan itu adalah masuk itu dalam kali mengetahui satu dalam pakaian. Jadi kalau bapak-bapak mau pergi berpakaianlah yang sopan. Masanya teman kita yang belum tahu masalah. Kadang-kadang tawaf pakai cepat dikit. Yang kalau menurut saya, walau alam ya, celana batik kemudian yang putih tipis itu yang pantas untuk tidur itu. Kalau ruku itu maaf kan tembus itu, oratnya kelihatan, itu nggak sopan itu. Silakan bapak undang oleh Pak Guru celana batik itu, kan malu itu. Nah, pakaian yang kalau perlu tidak salah beri yang baru, khusus untuk tawaf. Karena wikor di situ, ibu-ibu kalau tawaf sama kalau pakai celana panjang, roknya itu di bawah lutut. Jadi kalau ruku itu nggak kelihatan auratnya. Siapa yang bilang tidak sopan, maka tidak mencium Ka'bah. Itu kelihatan ya, banyak yang perlu dibenahi memang di situ. Nah, apalagi makna sopan di situ, bahkan Sayyidina Ali mengatakan pakai minyak wangi. Sehingga itu kan ada penanya jual dari tahu sambil buat dengan istrinya. Jadi Nabi kalau tidur dengan istri tersanya minyak dulu. Ya, apa permen gitu ya. Gali apa liga maksudnya. Kelihatan pih. Jadi kalau kopiah yang sopan ya pakai kopiah. Kalau saya bapak-bapak kopiah tinggal yang nggak sopan sebut kecil yang rapi. Banyak yang rapinya kusut kadang-kadang. Di sisi kopiah nggak dipakainya ya udah. Sholat tergambut kan Allahu Akbar, Sami Allahu Liman Hamidah. Itu banyak kan gitu. Pakai kablong ya. Pun kelihatannya kurang sopan itu. Ada kaos kablong gambar apian gitu ya. Jadi orang-orang yang dari luar Indonesia kan kaget, ganggu kehusuan orang lain. Sopan itu kori. Mungkin pada Imdan Is untuk bersop. Yang ketiga, karena Ibn Abbas, makna antohiro baitia di situ, untuk mensucikan rumahku ini, maknanya adalah ongkos yang digunakan untuk pergi haji dan umroh harus halal. Nah, jadi kalau saya bapak ibu hadirin pergi haji, makanya mazhab Imam Ja'far itu khusus supaya menghindari hal-hal hata-hata. Jangan-jangan haram itu keluaran dari ongkos itu Imam Ja'far itu. Ambil berapa? Jadi kalau ongkos haji 50 juta, 1.250.000 keluar. Kenapa? Jaga kalau ongkos haji nak tempelan. Haji perjalanan Imam yang digunakan juga suci. Kemudian itu antohiro bahitia. Dalam keterangan yang lain, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa yang dimaksud antohira bait yang menyucikan rumahku ini, maknanya adalah tidak ropas. Ropas itu perkataan, perbuatan yang mengarah kepada gairah. Di dalamnya satu tabaruj. Tabaruj itu bisa dan berani untuk main orang lain serta. Makanya ya Alhamdulillah jamaah ya, saya menjadi udang, gak usah biasa saja. Masih banyak kadang pekemin, berendam, bedaknya juga tebal, lipstiknya tebal. Orang Arab kalau melihat penampilan seorang wanita dengan dangdan seperti itu, tidak pakai cadar, itu identik dengan wanita kurang baik. Dan wanita yang kurang baik yang paling murah katanya dari Indonesia awalnya. Namanya Siti Rahmah. Kawitna ti Cianjur, cenah gitu. Makanya kalau ibu-ibu panggil Siti Rahmah itu bilang bukan Siti Rahmah itu. Siti Fatimah lah. Gitu. Siti itu panggilan pada PM yang paling murah. Lainnya negeri berapa puluhnya. Siti bisa real. Itu penampilannya dia seperti telok penampilan pas pamer orat berdandan berlebihan masuk ke Masjidil Haram itu katanya tidak menyucikan Ka'bah. Dia lakukan tawaf berarti motorik kesucian Ka'bah. Nah, sama saya bapak ibu juga mesti kita hindari penampilan seperti itu. Ada tangan yang lain yang mengatakan bahwa tidak boleh juga di situ pusuk. Pusuk itu mencela, memaki, datai yang penting tidak egois. Nah, sejak masuk status mau orang Islam, orang negara mau dari sama anlim muslim, bukan orang yang menghakim yang sama, menyembah yang sama. Itu sama kita buruh. Si egois itu isyama akhir. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Di lapangan sering terjadi bapak dan ibu. Berjajar orang Sunda semuanya. Datang orang pergi minta duduk di situ. Ada yang enggak ngasih gini aja terus. Datang orang sama-sama orang Sunda. Kang Maman di Bandung, Kang Ngiring Calik, mangga-mangga toh. Untuk gimana dibawa akrisan. Tidak boleh go itu. Mekaknya besar. Bahaya besar kan. Jadi kalau kita sholat siapkan. Kalau datang minta tempat kasih. Katanya itu bagian dari sedekah. As-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Siapa tahu dengan memberi tempat kepada sama muslim, dosa kita dimaafkan. Dan ternyata ada kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika pergi haji setelah kita memberikan kemudahan kepada sesama jamaah haji. Nah, orang yang egois enggak dikasih. Duh, sampai saya sering menemukannya dengan teman-teman kalau sedang di raudhah gitu ya, sedang di Masjidil Haram itu ada yang minta tempat. Kuku. Sampai matanya nolol itu. Dalam ajaran agama, senyum sinis saja itu termasuk dosa besar. Apalagi sampai marah bertengkar gara-gara tempat. Kasihkan aja seadanya. Nah, itu egois. Oh, egois itu termasuk pusuk gitu. Ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, ingin merasakan dihormati sendiri. Ketika kita pergi haji, hilangkan itu egois itu. Begitu masuk ke situ, kita penuh dengan tawadu sesama muslim semuanya. Nah, ini dilip, ketika mandi, ketika makan, ketika di hotel, kalau sudah egois, itu bagian dari ajaran-ajaran setan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan bersama orang-orang egois. Nah, ropas juga termasuk gambar-gambar porno. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini mungkin 10 tahun ke belakang itu enggak ada yang namanya di TV adegan-adegan porno ini. Sekarang ini sudah mulai rawan itu tanah haram itu. Di hotel-hotel berbintang sudah mulai adegan-adegan porno masuk. Sampai kemarin saya di Elap Pindah ngobrol ke petugas hotel, tolong channel 22 saya bilang jangan dihidupkan. Jadi kalau gambar yang begitu sudah masuk ke dina, itu selang tanah haram sudah tidak sembah. Nah, gambar muncul sementara yang begitu. Asalnya Pak Patek para air. Langgan kita dari Chili itu. Dia cakap, Pak Ustaz dia punya majikan, punya perempuan. Dia mau sama saya juga mau. Cuma ayahnya katanya sudah enggak melihat 10 tahun lalu sudah. Saya datang bayi melamar langsung pun saya alhamdulillah. Saya punya mantu orang Indonesia. Tapi kalau mau sama anak saya minta mas kawin 4 kilo emas. Karena biaya memelihara saya sampai segini kurang lebih 4 kilo emas. Itu apa Ustaz katanya kamu ningali berempati mas. Itu saya kadang merenung itu adat-adat Arab begitu. Sedangkan Islam mengatakan afdolulisa aisaruhunna mu'na, sebaik-baik wanita ada yang ringan tanggungannya. Sederhanakan nikah, karena ternyata yang paling penting bukan mewahnya nikah, tapi awet atau tidak rumah tangganya. Biaya nikah mahal, gambar porno di mana-mana, akhirnya punten kaya homo lesbi itu banyak di sana. Dan kalau ini dilakukan kelihatan di tanah haram, ini sudah pelanggaran. Jadi kalau begitu, kenapa sering terjadi bencana? Mina itu, lantai dua itu, tiangnya itu, besinya mungkin besi 24 itu. Tapi kemarin itu roboh gitu. Dan itu yang tertimpa tuh banyak sekali. 368, 200 yang luka-luka. Tiba-tiba apartemen roboh itu 7 lantai. Padahal katanya dalam Quran itu, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke tanah haram, dimin aman. Ternyata masih koma selama tidak melanggar di tanah haram. Jadi kalau melanggar di tanah haram itu dosanya berlipat-lipat. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas waktu nyusun tafsir, kalau mau nulis beliau pindah dulu ke Taif, kurang lebih 40 km Allah Masjidil Haram arah utara. Kenapa? Saya takut salah nulis. Kalau salah nulis dosanya pun 100 ribu kali lipat. Makanya saya pindah ke sini. Makanya di Taif itu ada masjid besar namanya Masjid Ibnu Abbas. Ada sumur yang kemarau atau musim hujan subur terus. Kalau di Bandung mungkin kayak Lembang itu. Jadi sayuran itu dari Taif. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah, kalau sudah jidah, jadi pemenang dari tanah, itu yang teguran yang akan turun Allah. Karena itu minimal tugas kita adalah menyucikan Ka'bah, menyucikan tanah haram. Di Mina sering juga kita temukan pelanggaran di tanah-tanah haram itu. Di dinah juga sama. Jadi kalau sekarang banyak bencana, banyak bencana yang turunkan oleh Allah ketika kita pergi haji, karena banyak pelanggaran di tanah haram. Nah, untuk inilah tugas pembimbing saya, Bapak dan Ibu, benar-benar kita kembali. Apa yang kayak ketika pakai kain ihram, jelas di langit, pakai kain ihram, berlakulah ihram. Yang namanya ngaca, yang namanya bersoleh, jawab imam ini, sikat gigi pakai odol saja enggak boleh itu. Masih banyak yang melanggar. Sedangkan kalau sudah tanah haram dilanggar, itu bencananya sangat banyak. Saya pernah menemukan anak muda itu tahun 2001. Ya mungkin karena muda jadi sombong. Kang, ini panglas kata minum kopi bawah jendela hotel tiba-tiba daun jendela tuh pala meninggal. Sekejap. Nah kartu ibu bagiakan di haji Hindi agar tanah kemudian terakhir abad yang diantar dia untuk nyucikan. Rumah ini maknanya adalah sepulang haji ada perubahan akhlak. Nah ini, jadi siapa yang pergi haji itu yang dipertaruhkan kesucian Ka'bah, keagungan Masjidil Haram, keagungan Masjid Nabawi. Pulang haji tidak ada perubahan akhlak berarti mengotori Ka'bah, mengotori Masjidil Haram, mengotori Masjid Nabawi, mengritam. Makanya haji bukan nyata hajat perubahan akhlak. Minimal asjar masjid jajin kemir. Rumah berhajinya. Makanya zaman Umar bin Khattab kan sempat azan tuh sampai 2 kali. Karena azan sekali belum juga datang. Kata Umar bin Khattab, dah kalau begitu azannya 2 kali saja. Mungkin di kita harus 7 kali ya azan itu. Tiap ruangan di adanan gitu nama. Nah, perubahan akhlak. Apalagi yang biasa makin kurang sama istri, kurang baik sama suami. Pulang haji harus lebih baik. Itu mabrur. Haji buat tahu sudah pulang haji, istri baik suami berarti mutajin. Kesan kak mengerti tahu. Apalagi yang asalnya sering menyakiti jadi tidak menyakiti. Asal kiri deran itu mabrur. Siapa yang tidak ada perubahan akhlak, maka dia telah mengotori tanah haram. Saya ada di Jalan Cipunagara kemarin ya, kita juga sedang ikut terlibat menguruskan ya, kerjasama sampai 16M ketipu. Nah, tapi alhamdulillah penyabaran segala macam ini sudah ketangkap orangnya. Dan yang tipu apa? Haji semua itu. Ada yang sudah 3 kali, 4 kali. Ada ibu-ibu ke rumah tiba-tiba nangis. Bu ada apa? Terus nangis. Saya bilang hanggulah singli. Saya sudah 3 kali hajinya Pak Ustaz, tapi selalu menyakiti saya. Ini gimana hubungannya? Katanya haji itu jaminan soleh. Saya bilang begini Ibu, kalau orang pergi ke Mekah, kemungkinan 2 pulang itu. 1 mencontoh Aros, yang kedua mencontoh Abu Lahab. Jadi kemungkinan suami Ibu yang itu Abu Lahab. Saya bilang begitu ya. Dia merenung, oh gitu, iya saya bilang. Karena nakalnya orang Mekah ada dalam Quran, sucinya tanah Mekah ada dalam Quran. Yang kedua saya bilang, haji itu bukan seringnya. Karena yang namanya kucing, walaupun ke Mekah sting itu eong. Tidak mendadak, saya bilang. Jadi kita aktif, patuhi keinginan suami, aktif, ngasih masukan. Dan tidak ada dosa yang paling besar, kecuali Pak Haji dan Bu Haji berbuat dosa. Itu paling besar itu. Nah karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Haji dan Hajah untuk mubahlah kita minimal di rumah tangga kita jadi teladan untuk istri dan anak kita, jadi teladan untuk suami dan anak-anak kita. Yang kedua, yang belum pergi haji, mari masihkan sebanyak-banyak. Nah ternyata haji hanya perjalanan lahi, tapi perjalanan yang dilengkapi dengan ilmu. Minimal tahu alternatif-alternatif. Oh, penuh jawabnya bisa alternatif lain. Saya baru juga dapat ilmu. Ibu yang sedang haid itu jadi kerepotan biasanya. Pas tawaf ifadah. Ternyata Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, makan pel untuk menahan haid itu. Bila satu saat, maaf bocor, pas harus tawaf ifadah. Kalau sudah tawaf ifadah berarti segera berakhir di Mekah. Harus pulang, boleh maaf pakai sumbat. Jadi pelnya berubah jadi sumbatan. Yang penting tidak jatuh ke lantai. Jadi boleh tawaf, boleh. Yang penting asal jatuh. Jangan jatuh ke lantai. Apalagi sekarang banyak pembalut yang aman saya kira. Itu juga termasuk alternatif ilmu. Nah karena itu bagi yang belum pergi haji, mari cari yang selamat. Yang kedua jangan lupa dari apa yang dilarang di tanah haram. Karena itu akan mendatangkan bencana yang besar. Yang ketiga bagi yang sudah pergi haji terus yang berang, mari kita berusaha maksimal untuk meningkatkan kesolehan. Minimal 2, soleh. Tertib administrasi ilahi. Tertibkan sholatnya, zikirnya, doanya. Yang kedua, kesolehan sosial. Menertibkan administrasi sosial. Siapa yang tertib hubungan dengan Allah, tertib hubungan dengan sesama manusia, dijamin orang itu selamat. Duribat alih mujillah ayma subuh. Manusia akan ditimpa bencana di mana saja berada. illa kecuali bihabli minallah yang harmonis hubungan dengan Allah, wahablum minannas dan tertib amnisti sosial dengan ramah manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat tahun baru Islam 1427 Hijriah. Mudah-mudahan lebih barokah, lebih baik akhlak kita dari sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.